Wa nawakiduhu ay asbabu nawakidil wudhu'i arba'atun. Ini membahas tentang beberapa sebab batalnya wudhu. Jadi hal-hal yang membatalkan wudhu berjumlah empat. Ahaduha tayakunu khuruji syai'in ghairi manihi. Yang pertama adalah yakin keluarnya sesuatu. Tentunya keluar dari dua alat ya, dua jalur, yaitu depan ataupun belakang. Dan sesuatu atau benda yang membatalkan wudhu itu mengecualikan air mani atau sperma ya. Jadi sperma yang keluar ini tidak membatalkan wudhu, karena memang dampak atau akibat dari sperma itu lebih besar daripada wudhu, yaitu mandi ya. Jadi karena mengharuskan sesuatu yang lebih besar, maka yang lebih kecil tidak harus dilakukan. Ainan kana aurihan rodban au jafan muqtadan ka baulin au nadiron kadami basur au ghairi infasola aula kadudatin ahrojat roksaha thumma roja'at. Jadi benda-benda yang keluar dari jalur depan maupun jalur belakang ini tidak hanya benda padat, tetapi juga mencakup benda cair dan juga udara ya. Jadi kentut atau udara itu juga membatalkan wudhu. Baik benda yang keluar itu basah ataupun bahkan kering, biasa keluar seperti kencing ataupun jarang keluar seperti darah dari orang yang berpenyakit ambeien ya. Dan keluar itu tidak harus terpisah ya, tidak harus terpisah. Tidak harus terpisah daripada dua jalur. Contoh yang tidak terpisah, contoh keluarnya sesuatu tetapi tidak sampai terpisah adalah ulat yang mengeluarkan kepalanya. Jadi kepalanya sudah keluar, kemudian kembali lagi masuk ke dalam. Itu walaupun demikian hukum wudunya tetap batal ya. Min ahadi sabilai mutawaddi ilhayyi duburon kana au kubulan. Jadi hal-hal yang keluar dari dua jalur itu, jalur depan ataupun belakang, baik alat kelamin depan maupun anus, itu hanya membatalkan bagi seorang yang masih hidup ya. Artinya seseorang yang sudah meninggal, jenazah, bila jenazah itu diwudui kemudian mengeluarkan sesuatu, maka wudhunya tidak batal ya. Jadi sesuatu yang membatalkan wudhu yang pertama ini khusus bagi orang yang masih hidup. Walaukan al-khoriju basuran nabitan dahilat dubur fahoroja awjada hurujuhu lakin aftal alamatul kamal ar-raddat bi'adamin nagdi bi'hurujil basur rinafsihi bal bil-khoriju minhu kadam wa inda malik layan tagidul wudhu bin nadir. Ini membahas tentang basur ya, basur atau dubur anus dari seorang yang berpenyakit ambeien. Bila basurnya ini keluar, bagaimana hukumnya? Jadi basur ini bawasir atau ambeien ya. Kalau bawasir atau penyakit ini keluar dari anus, ini apakah batal atau tidak? Ini ada perbedaan ulama ya. Kalau basur ini keluar, penyakit ambeien ini keluar, ada yang mengatakan batal, tetapi fatwa dari Ar-Rodat, Kamal Ar-Rodat ini tidak membatalkan ambeien yang keluar. Beliau mengatakan bahwa yang membatalkan adalah darah yang keluar dari ambeien itu sendiri. Jadi pendapat yang pertama mengatakan bila ambeien keluar ini batal, membatalkan wudhu, atau sudah keluar kemudian bertambah ya, keluarnya bertambah, ini juga membatalkan wudhu. Itu pendapat yang pertama. Tetapi fatwa dari Al-Alamah Rodat seperti yang saya katakan tadi, bahwa keluarnya ambeienit tidak membatalkan, yang membatalkan adalah darah yang keluar darinya. Dan menurut madhab Malik, ini madhab yang ringan ya, lebih ringan dari kita. Menurut madzhab Malik, wudhu tidak batal dengan hal-hal yang jarang terjadi atau hal-hal yang langka ya. Jadi selama yang keluar itu merupakan hal-hal yang langka menurut madzhab Malik, wudhunya tidak batal. Jadi madzhab Malik hanya mengkhususkan batalnya wudhu dengan hal-hal yang terbiasa keluar. Wa tsaniha, wallahu a'lamu bishawab.